This is 猫岛猫岛猫。 Jumlah penduduk di Brunei Darussalam sampai dengan Juli 2011 hanya mencapai 401.890 jiwa. Wow, dikit banget ya. Ketika Charlie Chaplin berusia 29 tahun menikah dengan wanita berusia 16 tahun. Wih, seleranya. Wow. Hey. Mau tahu? Mau tahu? Mau. Hey.